السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat dan selalu istiqamah atau komitmen di dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-88, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Secara spesifik, kita telah memasuki Ar-Ruknu As-Sabi' Wath-Thamin, rukun yang ke-7 dan rukun yang ke-8. Halaman 198. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, Ar-Ruknu As-Sabi' Wath-Thamin, rukun yang ke-7 dan yang ke-8. Al-i'tidalu minar ruku'. I'tidal, bangkit berdiri setelah ruku'. Tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam i'tidal tersebut. Jadi yang ke-7 adalah i'tidal, bangkit dari ruku. Yang ke-8 adalah at-tuma'ninah, yaitu tuma'ninah di dalam i'tidal. Kemudian beliau berkata, Thumma yarfa'u ra'sahu. Setelah seseorang itu ruku, ya, dengan cara yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kalau dia sudah ruku, thumma, kemudian, yarfa'u ra'sahu. Dia mengangkat kepalanya. Setelah dia ruku, dan tuma'ninah dalam ruku, kemudian dia mengangkat kepalanya. Nah, mengangkat kepala setelah ruku itu yang kita sebut dengan i'tidal. Wa aqalluhu, yang paling minimal seseorang dikatakan i'tidal adalah an ya'uda ila ma kana 'alaihi qabla ar-ruku. Ketika seseorang kembali ke posisi sebelum dia ruku. Itu minimal i'tidal. Jadi minimal standar i'tidal itu adalah an ya'uda ila ma kana 'alaihi qabla ar-ruku wa yatma'in. Yaitu seseorang kembali ke posisi sebelum ruku. Sebelum ruku tentunya kita berdiri. Maka seseorang dikatakan telah beri'tidal ketika dia bangkit dari rukunya, lalu dia kembali ke posisi sebelum ruku. Wayatma'innu, dan dia tuma'ninah, tenang dan tidak tergesa-gesa di dalam mengerjakan i'tidal tersebut. Sebagaimana hadis yang sudah berkali-kali kita baca, ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang salatnya salah. Salatnya tidak memenuhi standar minimal. Maka Rasulullah berkata, "Summarfa hatta ta'tadila qa'ima." Bangkitlah engkau dari ruku, kata Nabi. Bangkitlah engkau dari ruku, hatta sehingga ta'tadila qa'iman, engkau tegak berdiri. Bangkitlah dari ruku sehingga engkau ta'tadila qa'ima, engkau tegak berdiri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, satu ketika beliau menceritakan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangkit dari ruku, beliau mengangkat kepalanya dari ruku, lam yasjud, beliau tidak sujud, hatta yastawiya qa'ima, sehingga beliau sempurna berdiri dengan sempurna. Ini yang kita katakan dengan kembali ke posisi semula dan tuma'ninah. Mengembalikan setiap tulang, persendian ke tempat semula sebelum dia ruku. Ya. Hadis yang baru saja kita baca adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis Ibunda Aisyah. Dikatakan di sini, wal i'tidalu fil qiyami wal istiwa'u fihi yatadammanu at-tuma'ninah. Sempurna ketika berdiri, tegak ketika berdiri, di dalamnya mengandung makna tuma'ninah. Maksudnya, kalau seandainya kita ruku, lalu kita bangkit dari ruku, belum tegak kita berdiri, belum sempurna kita berdiri, langsung sujud, maka itu bertentangan dengan tuma'ninah. Kapan seorang yang i'tidal dianggap tuma'ninah? Yaitu ketika dia bangkit dari rukunya, kemudian dia sempurna berdiri, dia tegak berdiri, itu baru disebut dengan tuma'ninah. Ya, tuma'ninah dalam i'tidal. Fahiyya syartun lisihhatihi. Dan tuma'ninah dalam i'tidal adalah syarat sahnya i'tidal. Ya, kama fil julusi baina sajdatain. Sebagaimana hal ini disyaratkan dalam duduk di antara dua sujud. Harus ada namanya tuma'ninah. Ya, ditandai dengan apa? Ditandai dengan al-i'tidalu wal-istiwa'u fil qiyami. Sempurna dan tegak lurusnya seseorang yang berdiri ketika bangkit dari rukuknya. Ini kita sebut dengan i'tidal yang memenuhi standar tuma'ninah. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, "Wa yajibu an la yaqsuda ghaira al-i'tidal." Dan wajib bagi seseorang yang i'tidal, dia tidak memaksudkan selain i'tidal. Artinya ketika saya misalnya bangun dari ruku untuk berdiri, saya harus maksudkan berdiri saya untuk i'tidal, bukan untuk sesuatu yang lain. Misalnya dikarenakan kaget. Dikatakan oleh beliau, falau rafa'a faza'an min hayyatin. Seandainya seseorang lagi ruku, Kemudian dia mengangkat kepalanya karena kaget melihat ular yang lewat di hadapannya. Maka dalam kondisi ini iktidalnya tidak dianggap sah. Karena dia bangkit bukan untuk tujuan iktidal, tetapi dikarenakan kaget melihat ular yang lewat di hadapannya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Ketika dia terlanjur bangkit dikarenakan kaget melihat ular, dia harus kembali ruku, kemudian bangkit dengan maksud iktidal. Dia harus kembali ruku, kemudian dia bangkit dengan maksud iktidal, yaitu mengangkat kepala setelah ruku. Itu aqalluhu, standar minimal seseorang dianggap iktidal. Wa akmaluhu, adapun bentuk yang paling sempurna dari iktidal, kata beliau adalah an yarfa'a yadaihi halartifa'ihi. Ketika seseorang mengangkat kedua tangannya saat dia bangkit dari ruku. Itu yang pertama. Jadi sempurnanya iktidal adalah ketika dia bangkit sambil mengangkat tangannya. Qailan, ya, sambil dia mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah. Sawa'unil imamu wal ma'mumu wal munfaridu. Dan hal ini berlaku baik untuk imam, baik untuk makmum, baik untuk orang yang sholat sendiri. Artinya imam, dia mengangkat tangan sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Makmum, disunahkan dia mengangkat tangan sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Walaupun nomor dua ini diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama seperti pendapat di mazhab Imam Ahmad, berpendapat makmum tidak membaca sami'allahu liman hamidah, akan tetapi membaca Rabbana walakal hamd. Ya. Tapi di mazhab Imam Syafi'i, membaca baik imam ataupun makmum sama-sama membaca sami'allahu liman hamidah, ya, sambil dia mengangkat kedua tangannya sejajar pundak. Begitupun orang yang sholat sendirian, ya, sempurnanya ru'u iktidal orang yang sholat sendirian adalah ketika dia bangkit dari ruku sambil dia mengangkat tangan berbarengan dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Fa'idhan tasaba qa'iman, dan apabila dia sudah tegak berdiri, maka dia mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamdu. Kemudian disambung mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Jadi ketika bangkit dia mengangkat tangan sami'allahu liman hamidah. Ya, ketika dia telah tegak berdiri dia sambung Rabbana walakal hamdu mil as-samawati mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil abainahuma wa mil ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Itu dibaca ketika telah tegak berdiri. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya adalah dalil hadis dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, "Idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi." Dahulu Nabi, ya, atau dahulu Malik ibn al-Huwairits, apabila beliau sholat, beliau takbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Apabila bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Yang ingin kita garis bawahi dari hadis ini adalah, apabila beliau bangkit dari ruku, mengangkat kepala sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian Malik ibn al-Huwairith berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kahakadha. Inilah yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu hadis yang pertama menunjukkan disunnahkannya mengangkat tangan saat bangkit dari ruku atau kita sebut dengan i'tidal. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram. Maka beliau mengangkat kedua tangannya saat takbir, hatta sehingga yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, sehingga Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya. Wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mithlahu. Dan saat Nabi hendak takbir untuk ruku, maka beliau mengerjakan hal yang sama, yaitu mengangkat tangannya. Begitupun beliau mengangkat tangan idza qala, saat beliau mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah wa qala rabbana walakal hamdu. Setelah sempurna berdiri, barulah Nabi mengucapkan rabbana walakal hamd. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, para pemirsa Niaga TV, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dahulu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqumu. Nabi berdiri takbir ketika berdiri, yaitu takbiratul ihram. Lalu beliau takbir saat ruku. Lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah tatkala mengangkat punggungnya dari ruku. Kemudian dalam kondisi berdiri, beliau mengucapkan rabbana walakal hamdu. Dalam riwayat beliau mengucapkan walakal hamdu. Kemudian beliau takbir ketika turun akan sujud. Kemudian beliau takbir saat bangkit dari sujud. Beliau takbir lagi saat akan sujud. Beliau takbir lagi saat bangkit dari sujud yang kedua. Summa, kemudian yaf'alu dhalika fis salati kulliha. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi di dalam salat-salat beliau. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi di dalam salat-salat beliau. Takbir saat takbiratul ihram. Takbir saat akan ruku. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan saat i'tidal. Takbir saat akan sujud. Takbir saat bangkit dari sujud. Takbir ketika akan sujud lagi. Takbir ketika bangkit dari sujud. Itulah yang dilakukan di setiap rakaat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau bangkit, beliau mengucapkan, bangkit artinya sudah tegak berdiri, beliau membaca Allahumma rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa yazidu min qulna yazidu fir ruku. Kemudian hendaknya ditambahkan apa yang sudah kita sebutkan tadi, ya, di dalam ruku dengan doa yang lain. Ada doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana disebutkan bahwa di antara doa yang dibaca oleh Nabi ketika i'tidal adalah beliau membaca Ahlus Sana'i wal Majd, Ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun wala mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, hal ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Abi Sa'id? Bahwa dahulu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya setelah ruku, maka beliau berdoa, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus sana'i wal majid. Ini yang barusan kita sebutkan. Ahakku ma qalal abdu kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddil minkal jadd. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tidak hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu, tetapi ditambah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'il ba'du. Kemudian ahlus sana'i wal majdi ahakku ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, dan ada riwayat yang lain mirip dengan riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini barangkali ma'asirul muslimin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu rukun yang ketujuh dan rukun yang kedelapan, al-i'tidal minar ruku wa tuma'ninatu fihi. I'tidal, ya, dari ruku dan tuma'ninah di dalam mengerjakan i'tidal. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan baca ar-ruknut tasi wal ashir, rukun ke-9 dan rukun yang ke-10, yaitu as-sujudu wa tuma'ninatu fihi, sujud dan tuma'ninah. Apa itu sujud? Bagian tubuh mana saja yang harus dipastikan diletakkan di lantai, diletakkan di tempat sujud, itu yang insyaAllah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Wa qur rabbi zidni ilma. Ingin membuat aneka olahan makanan dan minuman secara mudah dan cepat dari dapur rumah dengan mesin food chopper dari Ardin, multifungsi untuk segala keperluan seperti membuat jus, smoothies, menggiling daging, mencacah sayuran, menggiling bumbu, mengupas bawang, membuat bakso, menggiling jahe dan kunyit, mixer telur, mixer daging, dan masih banyak lagi pemakaiannya. Sangat mudah dan efisien dengan desain yang elegan dan minimalis, terbuat dari material food grade yang higienis, menggunakan 6 mata pisau stainless steel blade yang presisi, membuat bahan makanan yang diproses lebih halus dan maksimal, dengan powerful yang cocok digunakan untuk berbagai macam bahan makanan, mudah dioperasikan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin food chopper Ardin tipe ARD FC300 kini memasak dan memproses aneka bahan makanan dari rumah akan jadi menyenangkan dan lebih berkualitas. Dengan mesin food super chopper multifungsi dari Ardin, membuat aneka menu makanan untuk sajian keluarga di rumah jadi lebih mudah dan praktis. Menggunakan stainless steel blade dengan 6 mata pisau, dilengkapi dengan bowl chopper berkapasitas 1 liter, jar chopper berkapasitas 2 liter, 1 pitur pengocok telur, 1 pengupas bawang, serta 3 set pisau. Multifungsi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari menggiling daging, menggiling bumbu, mencacah sayuran, membuat jus buah, mengocok telur, membuat bakso, membuat selai, empasi anak, mengupas bawang, giling jahe dan kunyit, membuat smoothies, dan masih banyak lagi. Desain compact dan elegan, dengan material berkualitas dan food grade, fitur double speed sehingga membuat processing aneka bahan lebih leluasa, sangat powerful, konsumsi listrik lebih hemat, mudah digunakan dan mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin ayam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca pemirsa. Ada Umur Royan di Bekasi, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, tadi Ustaz bilang mengenai bangun dari rungku itu. Saya pernah dengar dari salah seorang Ustaz, katanya setelah baca Sami Allahu liman hamidah robbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu katanya yang diperbutkan oleh 30 malaikat. Itu apa betul apa gimana Ustaz? Itu saja Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, itu betul ya. Jadi ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya adalah doa yang tadi kita baca ya, ada dengan redaksi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada lagi dengan redaksi mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ada lagi dengan redaksi yang tadi ibu sebutkan, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ini adalah ragam dari lafaz-lafaz doa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Baik. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sejak dulu saya berwudu 3 kali setiap gerakan. Tetapi 2 pekan yang lalu saya menerima anjuran, yaitu saat mengusap kepala hanya 1 kali. Bagaimana seharusnya? Barakallahu fikum. Terkait dengan mengusap kepala, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, terkait dengan mengusap kepala, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang dipakai di dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat 3-3. Semua bagian yang dibasuh itu dibasuh 3-3. Termasuk kepala 3-3. Itu pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Tetapi pendapat sebagian ulama mengatakan khusus kepala 1 kali. Karena dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang mengusap kepala seperti hadis Utsman bin Affan, disebutkan di sana khusus kepala hanya 3 kali. Bagian wajah khusus kepala 1 kali, bagian wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, ya khusus untuk kepala 1 kali. Ya. Nah, para ulama berpegang dengan apa? Lafaz dari hadis tersebut 1 kali. Adapun Imam Syafi'i, beliau mengambil hadis yang lain yang mengatakan kerjakanlah 3 kali 3 kali. Ya, kerjakanlah 3 kali 3 kali. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat mengomentari mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus. Ya, walaupun kalau kita lihat hadisnya lebih kuat menurut saya, Allah alam bisawab, khusus kepala itu 1 kali sebagaimana dicontohkan oleh Utsman, tetapi selebihnya 3 kali. Allah alam bisawab. Ada Ummu Fira di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizah, mohon penjelasannya. ini sholat wudhu ya Ustaz. Sholat wudhu apakah sama dengan sholat mutlak? Satu itu. Sholat wudhu apakah sama dengan sholat mutlak? Sama sholat mutlak. Apakah sholat wudhu itu terkena juga larangan di waktu-waktu larangan sholat itu? Ustaz, misalnya sudah subuh, sudah asar itu terwudhu ya tetap. Terus satu lagi Ustaz, apakah ada sholat hajat? Syariatnya tolong penjelasan Ustaz. Salat hajat. Apakah memang ada namanya salat hajat gitu? Apakah baik. Ada salat istikharah gitu? Baik. Atau disebut istikharah. Oh iya, ya, ya gitu ya. Apa penjelasan tentang salat hajat apakah ada syariatnya gitu? Baik, itu saja Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab yang pertama terkait dengan salat wudu ya, salat wudu atau salat setelah wudu. Allah alam bisawab ya, kalau salat setelah wudu itu apakah disebut salat sunnah mutlak atau bukan? Salat sunnah sebelumnya harus dipahami ada beberapa jenis. Ada salat sunnah yang terkait dengan salat-salat yang wajib ya, muqayyadun bil faraid. Salat sunnah yang terikat dengan yang wajib. Itu ada beberapa riwayat. Ada riwayat 10, ada riwayat 12, ada riwayat 14. Di mazhab Syafi'i bahkan ada riwayat 16. Ya, itu yang terikat dengan salat yang wajib. Yang kedua, ada salat sunnah yang terikat oleh waktu. Seperti salat sunnah duha, itu terikat oleh waktu. Qiyamul lail, itu terikat oleh waktu. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ada sholat sunnah yang terikat oleh sebab. Ya, as-salawat al-masnunah zawatul asbab. Sholat-sholat yang sunnah yang terikat oleh sebab tertentu. Misalnya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu terikat oleh sebab. Disebabkan kita masuk masjid, kita sholat dua rakaat. Ya, ada lagi sholat sunnah ba'dal wudu. Itu terkait dengan sebab, yaitu berwudu. Artinya kalau kita tidak berwudu, kita tidak melaksanakan sholat itu. Itu tiga jenis yang pertama. Terikat oleh yang wajib, terikat oleh waktu, dan terikat oleh sebab. Ada jenis yang keempat, yaitu sholat sunnah yang tidak terikat oleh yang wajib, tidak juga terikat oleh waktu, tidak juga terikat oleh sebab, itulah yang kita sebut dengan sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu, para pemirsa Niaga TV, tidak terikat oleh yang wajib, tidak terikat oleh waktu tertentu, tidak juga terikat oleh sebab tertentu, dia mutlak. Boleh dikerjakan? Boleh. Selama di waktu-waktu yang tidak dilarang. Kapan waktu-waktu yang tidak dilarang? Misalnya setelah zuhur sampai menjelang asar, tidak ada larangan. Setelah maghrib sampai menjelang isya, tidak ada larangan. Ya, lalu kapan waktu-waktu yang dilarang? Setelah asar sampai tenggelamnya matahari, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Rasulullah bersabda, la tusalli ba'dal fajri hatta tagrubas syams. Jangan kalian salat setelah fajar sehingga terbitnya matahari. Wala tusalli ba'dal asr hatta tagrubas syams. Dan jangan pula salat setelah asar sehingga tenggelamnya matahari. Begitupun indastiwa, ya, begitupun ketika matahari tepat di atas kepala kita, itu dilarang salat mutlak kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Ya, itu kita sebut salat mutlak. Artinya salat setelah wudu tidak disebut Allah alam biswab, tidak disebut dengan salat mutlak, tetapi sholat yang memiliki sebab. Adapun pertanyaan yang kedua ya, terkait dengan masalah sholat sunnah hajat. Apakah ada sholat sunnah hajat? Disebutkan oleh para ulama, ya disebutkan di sini, ulama yang menganjurkan adanya sholat hajat berdalil dengan hadis Utsman bin Hunayf radiyallahu ta'ala an, di mana diceritakan bahwa ada seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menyembuhkanku, kata orang buta tersebut. Lalu beliau SAW mengatakan, apabila engkau mau, aku akan menundanya untukmu. Maksudnya, lebih baik mendapatkan pahala di akhirat saja. Namun apabila engkau mau, aku akan mendoakanmu. Jadi Nabi memberikan dua opsi. Aku doakan kau sembuh. Tapi kalau engkau sabar, untukmu pahalamu yang besar di akhirat. Maka laki-laki ini berkata, doakanlah. Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk berwudu dan memperbagus wudunya serta sholat dua rakaat, kemudian berdoa dengan doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Muhammad Nabiur Rahmah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku denganmu dalam kebutuhanku. Ya, ini agar ditunaikan, ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya, dan ini hadisnya dianggap sahih menurut Al-Hafiz Abi Thahir, ya. Lalu di sini dikatakan, adapun ulama yang meniadakan salat hajat, mereka memaksudkan seperti yang terdapat dalam hadis berikut dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kebutuhan kepada Allah atau kepada seseorang dari Bani Adam, maka berwuduklah dan perbaikilah wudunya, kemudian salatlah dua rakaat, lalu hendaknya ia memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersolawat kepada Nabi dan mengucapkan doa. Tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah yang Maha Penyantun, Maha Mulia, Maha Suci Allah, Rabb Arsy yang Agung. Segala puji milik Allah, Rabb sekalian alam. Aku memohon kepadamu hal-hal yang menyebabkan datangnya rahmat, menyebabkan ampunan, serta keuntungan dari tiap kebaikan, keselamatan dari segala dosa, dan janganlah engkau tinggalkan pada diriku dosa kecuali aku ampuni, kegundahan melainkan engkau berikan jalan keluarnya, tidak pula ada satu kebutuhan yang engkau ridai melainkan engkau penuhi, wahai yang Maha Penyayang, di antara yang penyayang. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, hanya saja hadisnya lemah. Artinya ma'asyiral muslimin, ini adalah perkara yang dianjurkan, ya, dianjurkan, disebutkan dalam mausu'ah fikhiyah al-Kuwaitiyah, para ulama sepakat bahwa sholat sunnah hajat adalah sholat yang disunnahkan. Artinya sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan sholat dua rakaat. Seperti sholat akan taubat, ya, itu sholat dulu dua rakaat, baru kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apabila sedang sholat membaca ayat Allah yang menceritakan azab, lalu mengatakan astagfirullah atau na'udzubillah, apakah sholatnya sah? Allah alam bisawab, tidak masalah, ya. A'udzubillahi minan nar misalnya, aku memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka, tidak masalah. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, bahwa di antara kebiasaan Nabi adalah memohon perlindungan kepada api neraka dan memohon ampunan, tidak masalah. Ya, Allahumma gfirli dhunubi, misalnya, ya Allah ampunilah dosaku, Allahumma ajirni minan nar, dan selamatkan aku dari api neraka. Allah alam bisa. Bila bangkit dari ruku, bolehkah hanya membaca Rabbana walakal hamdu saja? Menurut pendapat sebagian ulama tidak masalah, khususnya kalau kita sebagai makmum, ya, khususnya kalau kita sebagai makmum. Dan ucapan sami Allahu liman hamidah menurut mayoritas ulama adalah ucapan yang sifatnya sunnah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya seorang ibu, umurnya 58 tahun. Qadarullah, suami sudah meninggal. Bolehkah saya menunaikan ibadah haji tanpa mahram? Karena anak-anak saya belum mampu mendampingi saya untuk berangkat haji. Saya mendengar ada dua pendapat masalah mahram dalam haji. Kalau ada pendapat yang lebih kuat, bolehkah kita mengambil pendapat yang lemah? Mohon penjelasannya. Allah alam bisawab, ya. Sebagaimana yang ibu katakan, masalah ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, ya. Ada pendapat jumhurul ulama mengatakan tidak boleh, ya, melakukan safar ya tanpa ditemani oleh mahram. Tetapi ada pendapat, wallahu alam bissawab, pendapat yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya melakukan safar dalam kondisi aman dari fitnah, ya dalam kondisi kecil kemungkinan terjadi fitnah, apalagi di usia 58, ya, dan dalam kondisi darurat tidak ada solusi, ya, artinya tidak ada mahram yang bisa mendampingi, kalaupun harus mendaftar, harus menunggu misalnya 20 tahun, 18 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun, maka wallahu a'lam bishawab, menurut saya tidak masalah mengambil pendapat tersebut, ya, mengambil pendapat siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berdalil dengan hadis, ya, akan datang satu masa, kata Nabi, di mana Allah memberikan keamanan bagi kaum muslimin sampai ada orang wanita yang berjalan dari Son'a ke Hadramaut dan tidak takut apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, dari Hirah ke Mekah dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Nanya Ustaz. Baik. Apa ada syarat suruh bagi wanita Ustaz di satu? Kedua, kalau misalnya sambil menunggu suruh, kita buang angin, kemudian kita ambil uduk, dan lagi buang uduk, kita salah uduk dulu Ustaz, baru kita sambungan kita di situ. Baik Ibu, itu saja Ibu. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum wanita sholat syuruk di rumah. Kalau seandainya mereka melaksanakannya di masjid, para ulama sepakat boleh dan sah, dan dia insya Allah mendapatkan pahala sholat syuruk kalau dia kerjakan di masjid. Tetapi kalau dikerjakan di rumah, terjadi perbedaan pendapat, ya. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengkaitkan salat syuruk itu dengan masjid. Sebagaimana Nabi berkata, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia tidak bergeser dari tempatnya, dia berzikir atau dia melakukan aktivitas ibadah yang lain, sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Sempurna. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi pendapat sebagian yang lain, ya, misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau berkata, saya berharap, ya, mudah-mudahan wanita yang melakukan itu di rumah, yaitu di mana dia salat subuh, kemudian dia tidak bergeser dari tempatnya sampai syuruk, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala tersebut. Artinya para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Sebagian mengatakan bisa saja wanita mendapatkan pahala itu di rumah, tetapi sebagian berpendapat dia harus ke masjid kalau ingin mendapatkan pahala sholat syuruk. Dan kalau kita lihat teks hadisnya, pendapat yang pertama lebih kuat. Artinya bahwa Nabi mengkaitkan sholat isyraq atau sholat syuruk adalah dengan sholat subuh berjamaah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah di Kalimantan, apakah ada dalil yang sahih tentang salat qobliyah Jumat yang saya rutinkan menjalankan salat sunnah mutlak di hari Jumat? Ini pun lagi-lagi masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, ya. Ini masalah qobliyah Jumat ini, kalau kita baca dalam kitab-kitab, ini termasuk permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama. Walaupun pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, khusus di hari Jumat digantikan dengan salat sunnah dua rakaat sampai imam naik ke atas mimbar. Ya, berdasarkan hadis, barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia berwudu, lalu menggunakan minyak wangi, lalu dia berangkat ke masjid, dia tidak memisahkan dua orang, lalu dia salat dua rakaat sampai imam naik ke atas mimbar, maka diterangi dari Jumat ke Jumat yang lain. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita khusus di hari Jumat itu mengerjakan salat sunnah mutlak dua rakaat sampai naiknya imam ke atas mimbar. Ya, tetapi para ulama yang mengatakan ada qobliyah Jumat, mereka mengatakan bahwa Jumat adalah pengganti zuhur. Maka hukum yang berlaku di zuhur berlaku juga di hari Jumat. Itu pendapat sebagian ulama yang berkata adanya qobliyah zuhur. Walaupun pendapat yang paling kuat dari sisi dalil, wallahualam bisawab, khusus di hari Jumat ya, itu diganti dengan salat sunnah mutlak ya, dua rakaat sampai imam naik ke atas mimbar. Wallahualam bisawab. Pertanyaan yang selanjutnya, iktidal mengangkat tangan seperti orang berdoa. Berarti seperti ini ya. Ya, apakah ada khilaf di kalangan para ulama? Yang saya tahu tidak ada khilaf bahwa bukan seperti itu caranya, tetapi seperti ini. Ya, dengan kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat, bukan seperti ini, tetapi Allahu Akbar. Allah alam bisawab. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini Ustaz. Mana lebih utama? Ya, Pak. Iya, silakan, Pak. Mana lebih utama bagi seorang musafir salat berjamaah di masjid atau mengqadha salat di rumah, Pak? Musafir, kenapa dia mengqadha salat di rumah, Pak? Karena dia musafir, tidak mengqadha di rumah. Artinya kalau dia di rumah berarti dia tidak musafir. Mengqasar. Mana yang lebih utama bagi seorang musafir, menyempurnakan salatnya misalnya 4 rakaat atau mengqasar? Karena kalau kita katakan musafir melaksanakan sholat di rumah, ya dia bukan musafir, mukim. Baik, Bapak fokus ke telepon saja. Gini, mana lebih utama bagi seorang musafir sholat berjamaah di masjid? Baik, lanjut, fokus ke telepon, Pak. Atau mengkotak sholat di rumah. Di rumah artinya di rumah tempat dia tinggal atau di rumah di mana dia sedang safar? Baik. Baik. Kalau maksudnya adalah di rumah, artinya kita, misalnya saya tinggal di Jakarta, kemudian saya safar ke Bandung, misalnya. Ketika saya sampai di Bandung, mana yang lebih utama? Saya sholat di rumah, di tempat saya tadi tinggal, tempat tinggal sementara, atau saya ke masjid? Ya, atau saya ke masjid. Wallahualam bissawab ya, tentunya musafir diberikan keringanan. Ya, keringanan dari sisi jumlah rokaat dan dari sisi cara atau waktu melaksanakan sholat. Ya, dari sisi rokaat, musafir boleh meringkas sholatnya menjadi dua-dua, zuhur dua, asar dua. Dan dari sisi waktu, musafir boleh menjamak takdiman atau takhiran. Takdiman artinya dimajukan, takhiran artinya dimundurkan. Ya, para ulama mengatakan kalau bicara tentang mana yang lebih utama, qasar atau itmam, mengerjakan dua-dua atau empat-empat, para ulama mengatakan qasar lebih utama. Ya, qasar lebih utama sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bicara mana yang lebih utama, takdim takhir atau di awal waktu, maka para ulama cenderung mengatakan pendapat di awal waktu lebih utama berdasarkan hadis Nabi, afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha. Sebaik-baik amal adalah salat tepat pada waktunya. Allah alam bissawab. Ingin tahu yang sebenarnya salawat Nabi Ibrahim yang benar? Maksudnya bagaimana? Mungkin ini salawat dalam salat ya. Itu banyak sekali redaksinya. Misalnya ada redaksi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu salah satu redaksi. Ada redaksi yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini di antara redaksi, dan masih ada redaksi-redaksi yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya merujuk kitab misalnya Sifat Salat Nabi, di sana banyak redaksi-redaksi terkait dengan doa-doa tersebut. Atau dalam kitab misalnya Hisnul Muslim karangan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, di sana disebutkan macam-macam lafaz salawat. Tapi saya tadi cuma sebutkan dua. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cuman satu kali ucapan fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan banyak, ada beberapa redaksi yang lain sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang baru lahir, lepas pusarnya, apakah ada syarat tertentu seperti buat acara nasi berkat atau sebagainya? Tidak ada. Tidak ada acara tertentu yang disunnahkan atau disyariatkan ketika pusar bayi ari-arinya, potongan ari-arinya lepas, itu tidak ada sunnahnya dalam Islam. Allah alam bissawab. Bolehkah menjadi imam sholat wajib dari orang yang sakit parah setelah kita selesai sholat wajib di masjid? Maksudnya bagaimana? Bolehkah menjadi imam sholat wajib dari orang yang sakit parah? Baik, saya belum paham pertanyaannya. Bolehkah menjadi imam sholat wajib dari orang yang sakit parah? Setelah kita selesai wajib di masjid, lalu kita menjadi imam lagi untuk yang lain, boleh, tidak masalah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, seorang sahabat ya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku biasa sholat bersamamu, tetapi ketika aku sampai di rumah, kaumku belum sholat dan mereka menungguku dan mereka baru mau sholat kalau aku datang. Maka Rasulullah berkata, salatlah bersama mereka, maksudnya engkau jadi imam, bagi mereka pahala yang wajib dan bagimu pahala yang sunnah. Tidak masalah. Ya, jadi bagi yang sudah salat kemudian salat lagi, tidak masalah. Ya, menemani teman, atau kita karena kita paling bagus bacaannya, kita diminta jadi imam, tidak masalah. Sebagaimana dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ada Pak Husain di Bengkulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Oh ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya ini ada orang kan sengaja. Ada? Untuk membacakan Al-Quran di atas makam atau kuburan. Nah, hukumnya gimana itu? Apa hukum membaca Al-Quran di kuburan? Ya, maksudnya itu berniat untuk arwah seseorang itu. Artinya pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Baik. Baik. Itu saja, Bapak? Ya, itu saja, Pak. Jadi mohon penjelasan bagaimana hukumnya, itu yang penting. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini lagi-lagi kita berkali-kali mengatakan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan masalah-masalah fikih, banyak di antara masalah fikih yang diperdebatkan. Misalnya, pertanyaan Bapak itu mengandung dua pertanyaan sebenarnya, paling minimal ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa hukum menghadiahkan pahala bacaan Quran untuk orang yang sudah meninggal? Itu satu pertanyaan. Lalu apa hukumnya membaca Quran di kuburan? Itu pun satu pertanyaan. Jadi dua pertanyaan. Yang pertama, membaca Al-Quran lalu menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, itu khilaf yang terkenal ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kemudian mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil Imam Syafi'i yang berpendapat tidak sampainya pahala bacaan Quran yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Itu bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ini pendapat yang salah satu riwayat dari Imam Syafi'i tidak sampai bacaan. Dan riwayat yang terkenal dari mazhab Imam Ahmad, ya, dan ini pun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan lain-lain sebagainya, mereka cenderung berpendapat bahwa bisa sampai pahala bacaan Quran apabila diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita bahas satu pertemuan, mungkin dari jam 7:30 sampai 7:30 itu baru selesai, paling cepat. Ya, artinya tidak bisa kita sebutkan dalil-dalilnya karena waktu yang sangat terbatas. Begitupun masalah membaca Quran di kuburan. Para ulama sebagian mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis di mana Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak dimasuki oleh setan. Artinya Nabi melarang menjadikan rumah itu seperti kuburan. Artinya seperti kuburan tidak dibacakan Quran. Itu pemahaman sebagian ulama seperti itu. Tetapi sebagian mengatakan enggak ada masalah. Sebagaimana wasiatnya Abdullah ibn Amr ibn al-As sebelum meninggal agar dibacakan beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Ini pun masalah yang diperdebatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Ya, oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa membaca Quran di kuburan pernah terjadi, tetapi dia tidak umum dikerjakan oleh para sahabat. Ya, tidak umum dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Allah alam bisawab, ada Ibu Wahyu di Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Ustaz mau nanya Ustaz. Kalau sudah terlanjur duduk antahiyat akhir, bacaan antahiyat akhir, baru ingat kalau masih kurang satu rakaat, itu bacaannya antahiyat akhir itu diselesaikan dulu atau langsung langsung berdiri untuk nambah satu rakaat, Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Yang kedua, kalau sujud sahwinya itu lupa, terus sujud sahwinya setelah salam boleh apa enggak, Ustaz? Sujud sahwinya lupa. Lupa sebelum salam. Sujud sahwi itu karena lupa, dan sujud sahwinya pun lupa, dua kali lupa. Enggak. Ya gitu, Ustaz. Baik, Ibu. Wallah alam bisa. Baik, itu saja, Ibu. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah alam bisawab ya, kalau memang ibu baru ingat dan yakin bahwa ibu harusnya berdiri lagi satu rakaat, maka ibu berdiri. Ya, tanpa harus menyempurnakan bacaan apa tahiyatnya. Karena memang ibu bukan di posisi itu. Ibu bangkit, ya misalnya ibu tahiyat akhir di rakaat kedua dari sholat maghrib. Harusnya kan nambah satu rakaat. Tidak bisa ibu langsung sujud sahwi. Karena ada rukun yang tertinggal. Maka kalau itu di kasus sholat maghrib, ya memang itu tahiyat posisinya. Hanya saja mungkin kita menyangka itu tahiyat akhir. Ya kalau di rokaat kedua maghrib, ya sempurnakan saja tahiyatnya lalu bangkit untuk rokaat ketiga. Tapi kalau misalnya di sholat zuhur, ibu rokaat ketiga menyangka ibu rokaat keempat dan ibu yakin itu rokaat ketiga, maka ketika ibu tahiyat, ibu langsung bangkit untuk mengerjakan rokaat yang keempat. Nah, ketika ibu bangkit di rakaat yang keempat, ya, lalu berarti ibu sempurna empat rakaat. Lalu ibu tahiyat akhir, ya, di tempat yang seharusnya. Sebelum salam, ibu sholat dua rakaat. ibu mohon maaf, sujud dua kali sujud, lalu ibu salam. Lalu bagaimana seandainya kita lupa mengerjakan sujud sahwi? Apakah perlu sujud sahwi lagi setelah salam? Allah alam bisawab ya, sujud sahwi, kata para ulama, ini pendapat Imam Syafi'i adalah sunnah. Ya, sunnah. Sujud sahwi itu adalah sunnah. Ya, artinya kalaupun tidak sampai ibu sujud sahwi lagi, tidak masalah. Yang penting ketinggalan rukunnya harus dikerjakan. Ya, yang penting rukun yang hampir ketinggalan itu, ibu kerjakan. Itu yang terpenting. Ya, karena kalau sampai rukun kekurangan rakaat itu tidak kita kerjakan, maka kita dianggap tidak sah salatnya. Karena zuhur hanya 3 rakaat misalnya. Adapun sujud sahwinya, walaupun ulama beda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat dia sunnah. Allah alam bisab, ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.